ribut runduklah padi. Padi cupa datuk temenggung, kalaulah hidup banyak berbudi, ibarat pokok tegak tak condong. Ribut runduklah padi, padi cupa datuk temenggung, ribut runduklah padi, padi cupa datuk temenggung. Tegaklah rumah kerana sendi, rubuh sendi rumah binasa. Tegaklah bangsa kerana budi, hilang budi bangsa binasa. Ribut runduklah padi, padi cupa datuk temenggung. Ribut runduklah padi, padi cupa datuk temenggung. Tegaklah rumah kerana sendi, roboh sendi rumah binasa. Tegaklah bangsa kerana budi, hilang budi bangsa binasa. Ribut runduklah padi, padi cupa datuk temenggung. Ribut runduklah padi, padi cupa datuk temenggung.